إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah masuk pembahasan as-syafa'ah, pembahasan tentang syafaat. Kita sudah mendengar keterangan Asy-Syarih Syaikh Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala tentang tiga jenis syafaat, yang itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ali, apa saja Ali? Asy-syafa'atul 'uzma, tayyib. Asy-syafa'atu li 'ammihi, ya, Abi Thalib. طيب شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها. طيب أحسن. Tiga jenis syafaat yang itu khusus, ya, dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak oleh yang lainnya. Jadi yang pertama syafaatul uzma, syafaat yang beliau memberikan syafaat dengannya untuk ahlul mauqif, ini seluruh makhluk yang Allah kumpulkan di mahsyar, ya, saat mereka menghadapi kondisi yang sangat menyulitkan bagi mereka, ya, untuk agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan putusan, ya, terkait dengan nasib mereka. Kemudian syafaat yang kedua, syafaat untuk pamannya, yaitu Abu Thalib, di mana Abu Thalib, ya, diangkat adabnya dari dasar neraka hingga yang paling dangkal dan paling ringan dari azab yang diberikan kepada ahlun nar, ya, hanya sebatas dari mata kaki, ya. Dan ternyata ini perkara yang dirasakan oleh Abu Thalib, tidak ada orang yang lebih berat azabnya, apa yang dia anggap dia rasakan, dibandingkan apa yang menimpanya bersamaan, ya, yang ditempati oleh Abu Thalib yang paling dangkalnya. Kemudian yang ketiga, syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk ahlul jannah agar mereka memasukinya. Tapi ini tiga syafaat khusus. Kemudian masuk berikutnya di halaman 85. Qala Syekh Zaid rahimahullah, wa amma asy-syafa'atul musytarakah allati yashfa'u fiha al-mala'ikatul kiram wal anbiya'u war rusulul 'idham was salihun minal anam fa fi 'usatil muwahhidina الذين دخلوا النار بسبب ذنوب اقترفوها. ولم تطهرهم المصائب والنكبات والمواقف فيدخلهم الله تبارك وتعالى النار ليطهرهم بها لأن الجنة دار طيبة لا يدخلها إلا الطيب المحض. Adapun syafaat yang berserikat padanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan yang selainnya, jadi selain Nabi, syafaat al-mushtarakah yashfa'u fiha al-malaikatul kiram, di mana pada jenis syafaat ini ya, para malaikat yang mulia, mereka juga memberikan syafaat. Warrusul awal anbiya warrusul al-idham. Demikian pula para nabi dan para rasul yang agung. Jadi mereka, para nabi, para rasul adalah ya, manusia-manusia yang agung, yang menjadi pimpinan ya, bagi umatnya. والصالحون من الأنام. Demikian pula orang-orang salih ya, dari kalangan manusia. ففي عصاة الموحدين. Maka jenis syafaat ini syafaat dari mereka untuk عصاة الموحدين ya, pelaku maksiat dari kalangan muwahhidin, ahli tauhid ya. Ya, yakni mereka yang tidak batal tauhidnya. Ya, tetapi terjatuh ya ke dalam ya perbuatan-perbuatan maksiat. Alladzina dakhalun nar, yang mereka masuk ke dalam neraka bisababi dzunubin iqtarafuha, disebabkan dosa-dosa yang mereka perbuat. Ini semua ya, menunjukkan kepada kita bahwa mereka yang dimasukkan ke dalam neraka sebagaimana yang dimasukkan ke dalam jannah, sebab yang menjadikan masuknya mereka masing-masing ke dalam jannah ataupun ke dalam neraka adalah amalan. Adalah amalan. Oleh karena itu di sini ya penting bagi kita semua untuk mengetahui bahwa masuk ke dalam jannah itu ada jalannya, masuk ke dalam neraka juga ada jalannya, dan mereka masing-masing yang memasukinya ya, masuki jannah ataupun nar, mesti menempuh jalan yang menyampaikan kepadanya. Sehingga tidak mungkin ahlu ta'ah yang zahiran wa batinan kemudian dimasukkan ke dalam neraka ya, sebagaimana di maksiat ya kemudian lepas ya begitu saja ya, tanpa ada perhitungan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan-perbuatannya. Dengan perbuatan maksiat yang mereka lakukan, mereka terancam ya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, terancam, tidak dipastikan tetapi terancam. Dan namanya ancaman sesuatu yang harus kita waspadai dan kita takutkan. Kenapa tidak dipastikan bahwa seorang pelaku maksiat ya pasti masuk neraka? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi tidak boleh hal yang demikian ya, yakni tahtal masyiah ini menjadikan seorang mukmin meremehkan dosa. Bahkan seorang mukmin ya dengan keimanannya dia merasakan khawatir akibat dari dosanya walaupun itu dosa kecil. Kata beliau, walam tutahhirhum al-masa'ibu wal-nakabatu wal-mawaqifu. Di mana musibah-musibah, demikian pula bencana-bencana dan al-mawaqif, yakni kondisi tatkala mereka dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar dengan berbagai kesulitan yang mereka hadapi, ini tidak mampu, ya, tidak bisa untuk mensucikan dosa-dosa yang mereka perbuat. Ini juga hal yang perlu untuk kita waspadai dan kita sadari, bahwa dosa adalah perkara yang mengotori, ya, dan dosa adalah perkara yang menjijikkan. Ya, oleh karena itu Sufyan ibn Sa'id, ya, Al-Thawri rahimahullah, ketika beliau yakni tertimpa sakit yang demikian parah, yang murid-murid beliau mengkhawatirkan ini sebagai yakni sakit yang membawa kepada wafatnya beliau, maka mereka berupaya untuk menghibur Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan menyatakan bahwa engkau, ya, orang yang telah banyak berbuat untuk agama ini, ya. Berbagai hiburan diberikan oleh mereka. Ya, tentunya tujuannya untuk agar sang guru memiliki yakni roja, harapan yang kuat akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya, beliau menyatakan, wallahi seandainya dosa itu ada baunya, ya, niscaya kalian akan menjauh dariku. Ya, seandainya dosa itu ada baunya, niscaya kalian semua akan menjauh dariku. Ya, demikian, ya, keadaan mereka orang-orang saleh, ya, dengan amalan dan upaya keras mereka di dalam menempuh amal-amal saleh, mereka tidak magrur, ya, dengan amal-amal mereka. Bahkan mereka, ya, sangat takut akan akibat buruk dari perbuatan dosa yang mungkin mereka sudah beristighfar dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala andai pun mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa tersebut. Ya. Demikian keadaan seorang imam dari a'immah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian fayudkhiluhumullah tabaraka wa ta'ala an-nara, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan uslatul muwahhidin ini yang dosa-dosanya tidak tersucikan dengan musibah, dengan bencana, dengan kesulitan-kesulitan yang menimpa mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan mereka ke dalam neraka. Liyutahhirahum biha. Ya. Dimasukkan ke dalam neraka untuk mereka disucikan, ya, dari kotoran dosa-dosa mereka dengan api neraka tersebut. Jadi ini fungsi dari kenapa, ya, ahlul kabair yang mereka Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk tidak memberikan ampunan kepada mereka, ya, dan Allah membalas dosa-dosa mereka dengan dimasukkan ke dalam neraka, yakni untuk mereka dibersihkan dari dosa-dosa itu dengan api neraka. Dan tentunya bagi seorang mukmin, ya, menuntut untuk dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa di antara kita, ya, yang lebih memilih untuk dibersihkan dosa-dosa dengan api? Tentunya semua kita lebih memilih untuk mendapatkan pembersihan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan istighfar. Demikian pula apabila dosa-dosa tersebut berkaitan dengan hak adami, berkaitan dengan hak sama makhluk, ya, maka segera untuk tidak menunda-nundanya, memohon untuk dimaafkan. Dan kalau itu terkait dengan harta yang itu bukan hak dari seseorang, untuk segera mengembalikannya. Jadi sekali lagi di sini Al-Imam Al-Syaikh Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali menjelaskan bahwa fungsi, ya, dari Ahlul Kabair, dari kalangan wahidin dimasukkan ke dalam neraka, dari mereka yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk mengampuni dosa-dosa mereka, adalah untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Kata beliau, li'annal jannata darun thayyibah. Karena sungguhnya jannah adalah darun thayyibah. Ya, negeri yang thayyibah, negeri yang baik. Ya, negeri yang tidak ada padanya kotoran. Ya, baik yang sifatnya hissi maupun maknawi. Ya, tidak ada di sana orang yang sakit. Ya. Dan demikian pula tidak ada di sana perbuatan dosa. La yadkhuluha illa at-tayyib al-mahdhu. Tidak ada yang masukinya kecuali orang yang benar-benar bersih, murni. Tidak ada kotoran dosa yang dibawanya. هذه الشفاعة التي يؤمن بها المؤمنون السلف الصالح وأتباعهم وعلى رأسهم أئمة العلم الذين نور الله بصائرهم. Inilah syafaat, yakni syafaat untuk ahlul kabair, yang kaum mukminin mereka beriman dengannya. As-salafus salih, as-salafus salih, ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, wa atba'uhum, dan para pengikut mereka, wa ala ra'sihim, dan terdepannya dari mereka, ya, para pengikut as-salafus salih, a'immatul ilm, para imam di dalam agama ini, alladzina nawarallahu basairahum, ya Allah Subhanahu wa taala menerangi pandangan-pandangan hati mereka dengan ilmu dan dengan hidayahnya. Kemudian kata beliau, wajhadaha ahlu dhalali wal bid'i. Dan syafaat ini, syafaat untuk ahlul kabair, ya Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka, ini diingkari, ya, oleh orang-orang sesat dan ahlul bidah. Secara khusus dalam masalah ini, mereka, ya, orang-orang yang berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar, ya, mereka adalah kafir. Ya. Sehingga nasib mereka di akhirat kekal di dalam neraka. Demikian juga sebagian mereka yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar keluar dari Islam tetapi tidak dikatakan kafir. Ini hukum di dunia. Ya, tetapi nanti di akhiratnya kekal di dalam neraka. Seperti ucapan siapa? Mu'tazilah. Adapun yang pertama ucapan Khawarij. Maka mereka, ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij, mengingkari syafaat ini. Wada'iman anna ahlal bid'ah wal dalalati yakhtaruna mawaqi'al halak mimma yakunu sababan fi shiqa'ihim wa uqubatihimul ajilati wal ajilah. Dan keadaan yang terus menerus selamanya, ya, bahwa ahlul bid'ah dan orang-orang yang mengikuti kesesatan, mereka yakhtaruna mawaqi'al halak, mereka memilih ya kondisi-kondisinya akan membinasakan mereka. Ya, mimma yakunu sababan fi syiqaihim, dari perkara-perkara yang menjadi sebab kesengsaraan mereka, wa 'uqubatihim, dan yang menjadi sebab hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka, al-'ajilati wal 'ajilah, baik hukuman yang Allah Subhanahu wa taala segerakan di kehidupan dunia ini. Ya, sebagaimana kita ketahui, sebagian dari mereka ahlul bidah, ya Allah Subhanahu wa taala segerakan hukumannya dengan dibunuh, ya. Demikian juga sebagian mereka dipenjara, ya. Hukuman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan di dunia ini sebelum akhiratnya. Wal ajilah, demikian juga hukuman di akhirat. Li'annahum ahdathu fi dinillahi tabaraka wa ta'ala ma lam yakun minhu. Dikarenakan mereka telah mengada-adakan perkara yang baru di dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala, apa-apa yang bukan bagian darinya. Ya, kita mengetahui bahwa selain apa yang diada-adakan itu perkaranya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari sini juga menunjukkan bahwa akibat dari tindakan yang mereka lakukan, mereka terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena setiap perkara bid'ah, ya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir, yang Nabi mengulang-ulang yang demikian dalam khutbah-khutbah beliau, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, menunjukkan bahwa pelaku perbuatan bid'ah mereka terancam dengan hukuman neraka Allah Subhanahu wa taala selain dari hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan di dunia ini. Fa'arradu anfusahum lil khatari, sehingga mereka menyeret diri-diri mereka, ya, untuk dihadapkan kepada perkara yang berbahaya. Kemudian beliau menyebutkan di antara kelompok sesat terkait dengan yakni perkara syafaat ini, yakni pengingkaran terhadap syafaat, kal mu'tazilati wal khawariji alladzina ijtama'u على الحكم على عصاة الموحدين الذين دخلوا النار أنهم لا يخرجون منها أبدا. Seperti orang-orang Mu'tazilah, ya, pengikut Wasil ibn Atha, ya, dan di masa kita ada neo Mu'tazilah, ya, termasuk di antara pembawa bendera neo Mu'tazilah HTI, ya, Hizbut Tahrir Indonesia. Wal Khawarij, demikian juga Khawarij, dan kelompok ini juga memiliki anak keturunan, ya, yang prinsipnya sebagaimana prinsip leluhurnya, yakni mereka sangat mudah di dalam vonis kufur selain orang-orang yang ada di dalam kelompoknya. Maka mereka, orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij, ya, yang mereka sepakat di atas hukum terhadap pelaku maksiat dari kalangan ahlu tauhid, yang mereka masuk ke dalam neraka dikarenakan maksiat-maksiat dan dosa-dosa mereka, yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk tidak mengampuni mereka, annahum la yukhrajuna minha abada. Dan menurut mereka, orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij, mereka yang dimasukkan ke dalam neraka ini dari kalangan ahlu tauhid yang maksiat tidak akan dikeluarkan dari neraka selama-lamanya. Ini keyakinan orang-orang Khawarij. Ya, prinsipnya siapa yang dimasukkan ke dalam neraka menurut mereka kekal di dalamnya. Wa'tiqaduhum hadza batilun. Dan keyakinan mereka ini, ideologi mereka ini merupakan ideologi yang jelas batil. Li'annahu yukhalifu nusus al-kitab wa sunnah. Dikarenakan keyakinan mereka menyelisihi nas-nas yang ada di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah yang menunjukkan ya bahwa di sana ada syafaat yang Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat-syafaat yang Allah berikan kepada para pemberi syafaat tersebut mengeluarkan mereka ya ussatul muwahhidin yang telah Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka ya untuk dikeluarkan dari neraka. Kata beliau selanjutnya, amma nususul kitabi fa innaha tadullu ala thubuti syafaati fi usatil muwahhidin. Adapun nas-nas dari Al-Kitab Al-Qur'anul Karim, maka nas-nas tersebut menunjukkan akan tetapnya adanya syafaat untuk usatil muwahhidin, untuk ahli maksiat dari kalangan al-muwahhidin, ya ahli tauhid. Kama qala Allah azza wa jal, sebagaimana yang Allah azza wa jal firmankan, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan tidaklah mereka, para pemberi syafaat tersebut memberikan syafaat, illa liman irtada, kecuali untuk orang-orang yang Allah ridai. Siapa mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai? Wahum ahlut tauhid. Mereka adalah ahlut tauhid, orang-orang yang bertauhid yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Ya, dan ini ya, gambaran kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk ahlut tauhid. Karena dengan tauhid yang seorang membawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia berhak untuk mendapatkan syafaat. Oleh karena itu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah ya, manusia yang paling berbahagia dengan syafaat dari engkau wahai Nabi pada yaumul qiyamah? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, di mana ucapan ini betul-betul keluar ya dari keikhlasan dari hatinya, bukan karena perkara-perkara duniawiyah, betul-betul ucapan yang dibangun di atas keikhlasan. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa ka qawlihi azza sya'nuhu. Sebagaimana pula pada firman dari zat yang maha mulia urusannya. Allah menyatakan, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah ada izin darinya. Ya. Dari sini tergambar bagi kita semua ya, bahwa mungkin kalau di kehidupan dunia ya, ada pihak-pihak yang memberikan syafaat dalam keadaan belum diberi izin. Adapun urusan akhirat, mereka para pemberi syafaat tidaklah bisa memberikan syafaat kecuali setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita lewati tentang asy-syafa'atul uzma. Yang di situ Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan kepada manusia yang mendatanginya di mahsyar, Nabi menyatakan ana laha ana laha. Ternyata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak serta-merta kemudian meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala segera memberikan putusan untuk mereka. Tetapi beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam sujud di bawah arasy Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai pujian ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan ketika itu, yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan sebelumnya. Selama satu Jumat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam sujud, hingga Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan irfa ra'sak wasal tu'ta wasyaffi' tusyaffa, angkat kepalamu, minta maka engkau akan diberi, dan berikan syafaat, niscaya syafaatmu akan dikabulkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam ya tidaklah memberikan syafaat kepada manusia kecuali setelah ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di antara mereka yang bisa berbicara di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali telah ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'zanu bisyafaati li ahli tauhid, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin dengan syafaatnya untuk ahlu tauhid. Ini juga semua menunjukkan kepada kita kalau demikian bahwa syafaat itu hakikatnya semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kullillahi syafaatu jami'a. Katakan, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala syafaat seluruhnya. Karena kenyataannya, bahwa mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dari makhluk-makhluknya, untuk bisa memberikan syafaat kepada manusia, ternyata tidaklah mereka bisa memberikan syafaat kecuali setelah ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua menunjukkan bahwa syafaat seluruhnya itu milik Allah. Oleh karenanya, syafaat hanya boleh diminta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa meminta syafaat ya, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah terjatuh kepada perbuatan yang sebagaimana orang-orang musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala ya menyatakan tentang mereka, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah ya kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang hakikatnya semua yang selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa mendatangkan mudarat ataupun manfaat secara sendirinya. Dan mereka menyatakan tentang yang mereka ibadahi tersebut, ha'ula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah para pemberi syafaat untuk kami di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Kata beliau selanjutnya, faya'zanu lisyafi'i ayyashfa wafil mashfu'i fihi ayyashfa fihi syafi'una. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada pemberi syafaat, yakni makhluk-makhluk yang Allah muliakan dengan syafaat yang Allah karuniakan kepadanya, ayyashfa'a, untuk memberikan syafaat, wafil mashfu'i fihi, dan demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk yang diberi syafaat ya, yakni yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai, mereka ahlu tauhid, ayyashfa'a fihi syafi'un, untuk para pemberi syafaat memberikan syafaat kepada orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai ini. Jadi demikian terjadinya syafaat di yaumil kiamah nanti adalah untuk mereka orang-orang yang bertauhid, dan terjadinya setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada para pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Baik, kita dengarkan azan terlebih. Qala asy-syarihu Asy-Syaikh Zaid rahimahullah. Wa qad ijtama'at al-khawarij wal mu'tazilah في الحكم على عصاة الموحدين بأنهم خالدون في النار وإن كانوا من أهل الصلاة والصيام والزكاة والحج ولكنهم وقعوا في الموبقات والذنوب دون الشرك بالله عز وجل وماتوا على ذلك بدون توبة حكموا عليهم بأنهم خالدون مخلدون في النار فتحجروا واسعا وكما أسلفت هو معتقد باطل ترده نصوص الكتاب والسنة dan kaum khawarid serta mu'tazilah mereka sepakat di dalam vonis terhadap ahli maksiat dari kaum muslimin, dari muwahhidin. Biannahum khaliduna finnar. Bahasanya mereka masuk dan kekal di dalam neraka. Wa in kanu min ahli salati wa siyami wa zakati wal hajj. Meskipun mereka dahulunya ketika di dunia termasuk orang-orang yang menjaga salat, puasa, zakat dan melaksanakan haji. Akan tapi mereka waqa'u fil mubiqati wadh-dhunubi duna syirki billahi azza wa jall telah terjatuh ke dalam dosa-dosa yang membinasakan yakni kabair wadh-dhunubi duna syirki billahi azza wa jall dan dosa-dosa yang kadarnya di bawah kesyirikan kepada Allah azza wa jall wa matu ala dzalika biduni taubah dan mereka meninggal di atas dosa-dosa tadi yakni maknanya mereka belum bertaubat hingga meninggalnya ini yakni ushatul muwahhidin hakamu alaihim mereka memfonis yakni mu'tazilah dan khawarij memfonis atas ahli maksiat di kalangan ahlu tauhid ini biannahum khaliduna mukhalladuna finnar bahasanya mereka kekal dan dikekalkan di dalam neraka yakni selama-lamanya tidak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka ini vonis mereka orang-orang khawarij dan mu'tazilah maka kata beliau asy-syarih rahimahullah fatahjaru wasi'an dari sisi ini mereka telah mempersempit suatu perkara yang luas. Ya, suatu perkara yang luas. Karena Allah Subhanahu wa taala terkait dengan dosa-dosa di bawah kesyirikan, Allah menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, akan mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki. Menunjukkan dari sini bahwa dosa apa saja yang di bawah kesyirikan ya, itu tidak menjadikan pelakunya murtad keluar dari Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan janji untuk mengampuni bagi siapa yang dikehendaki. Ya, dan satu ayat ini saja ini sebagai bantahan yang cukup untuk mereka ya, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Terlebih betapa banyak nas-nas yang menunjukkan ya tentang perkara syafaat ini. Wa kama aslaftu dan sebagaimana telah aku sebutkan sebelumnya huwa mu'taqadun batilun keyakinan mereka ini merupakan keyakinan yang batil tarudduhu nususul kitab was sunnah di mana nas-nas dari Alkitab dan As-Sunnah telah membantah keyakinan yang batil ini kemudian kata beliau selanjutnya Waqad qala Nabiyul Karim sallallahu alaihi wasallam Ja'altu syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku menjadikan syafaatku untuk para pelaku dosa besar min ummati, dari kalangan umatku. Jadi mereka muwahhidun, ya, orang-orang yang tidak batal tauhidnya, tidak gugur tauhidnya. Mereka yang telah terjatuh ke dalam perbuatan dosa-dosa besar ketika kehidupan dunia dan belum sempat bertaubat hingga meninggalnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syafaat dari beliau untuk mereka. Hadis ini juga diperkuat dengan hadis yang lain yang diriwayatkan al-Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hadis ini disebutkan oleh al-Imam Muqbil ibn Hadi dalam kitab beliau Asy-Syafa'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Ya, bahwa setiap nabi itu memiliki doa yang mustajabah, yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa inni ihtaba'tuha, wa inni ihtaba'tuha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Ya, adapun aku, maka aku simpankan doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi, para nabi terdahulu mereka sudah berdoa dengan doa-doa tersebut, ya, di kehidupan dunia ini. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa inni ikhtabatuha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Adapun aku, maka aku simpankan doa yang pasti dikabulkan tersebut, ya, sebagai syafaat bagi umatku nanti pada hari kiamat. Hadis ini diletakkan oleh Al-Imam Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i pada bab Asy-Syafa'ah li Ahlil Kabair. Ya, menunjukkan dari sini, baik, yang dimaksud syafaat ini adalah syafaat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk usatil muwahhidin. Kemudian kata beliau selanjutnya, "Wa yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah." Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Alamin, berfirman, berbicara nanti pada yaumul qiyamah, "Akhriju minan nari man kana fi qalbihi adna mithqali habbati khardalin min iman." Allah menyatakan, memerintahkan kepada mereka para pemberi syafaat, "Keluarkan dari neraka siapa saja yang di dalam hatinya ada kadar yang lebih rendah daripada beratnya biji sawi, dari kadar keimanan." Siapa yang memiliki keimanan walaupun kadarnya sangat-sangat jauh dari berat biji sawi, maka keluarkan dari neraka. Ini juga termasuk di antara hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid, di mana sekecil apapun karena tauhid yang dimiliki oleh seorang, ini akan menjadi penyelamat dari kekekalan di dalam neraka. Kemudian di hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin." Para malaikat telah memberikan syafaat, Para nabi telah memberikan syafaat. Dan orang-orang yang beriman, mereka juga telah memberikan syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin. Tidak tersisa kecuali arhamur rahimin. Zat yang maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, di hari tersebut, fayaqbidu qabdatan minan nar, fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu. Faqad adu humaman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam satu genggaman dari neraka. Yang Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dengan satu genggaman tersebut. Ya, ini termasuk satu di antara sifat-sifat Allah. Yang ini menggenggam. Dan kita mengimani ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Berbeda dengan sifat pada makhluknya. Dan ini juga ya, yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya, memiliki tangan sebagaimana Allah sifatkan pada ayat yang lainnya. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala terbentang. Juga kita harus mengimani sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Berbeda dengan tangan-tangan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu genggamannya tersebut mengeluarkan orang-orang dari dalam neraka. Yang mereka itu belum beramal sedikit pun. Ya, jadi kecuali ya, syahadah yang menyelamatkan mereka dari kekalan di dalam neraka. Faqad adu humama. Di mana mereka ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan dari neraka ini dalam keadaan mereka sudah kosong, sudah menjadi arang. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini juga menunjukkan ya kepada kita ya tentang bahwasanya orang-orang dari kalangan muwahhidin yang terjatuh ke dalam maksiat dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki untuk mengampuni mereka setelah seluruh makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan untuk bisa memberikan syafaat, mereka semua telah memberikan syafaat, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan ahlu tauhid ya, dengan sebab tauhidnya, meskipun mereka tidak memiliki amalan kecuali tauhid, ya, walaupun pada kadar yang demikian rendah, Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan dari neraka. Kemudian, وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى أَهْلِ التَّوْحِيدِ. Dan yang demikian itu merupakan keutamaan dari Allah tabaraka wa ta'ala terhadap ahlu tauhid, terhadap muwahhidun. Dan ini juga menunjukkan betapa pentingnya dakwah tauhid, di mana dakwah ahli sunnah wal jamaah adalah dakwah yang senantiasa menekankan tauhid dari awal hingga akhir. Karena ini perkara yang sangat penting ya, bagi keselamatan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Wala hadza li ahli syirki al-akbari والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي في شفاعة الشافعين. Tidak ada bagian yang didapatkan oleh mereka orang-orang musyrikin syirik besar, orang-orang kafir kufur akbar, demikian juga orang-orang munafik nifaq i'tiqadi, nifaq akbar, untuk mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat. Wala nasiba lahum. Jadi mereka, ya, orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang kekal di dalam neraka. Tidak ada faktor yang bisa menjadi penyelamat mereka dari kekekalan di dalam neraka. Tidak bermanfaat untuk mereka syafaat dari para pemberi syafaat. Ya, sebagaimana keadaan Abu Talib, ya, yang musyrik, meskipun dia melakukan pembelaan yang demikian gencar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena dia mati di atas kesyirikan, maka syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengeluarkan dia dari kekekalan di dalam neraka. Kemudian kata beliau, wala nasiba lahum fi magfiratillahi wa rahmatih. Tidak ada nasib bagian yang akan mereka dapatkan, yakni orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, orang-orang munafikin. Tidak ada bagian dari ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan mereka dapatkan. Li'annahum khubasa'u wa anjasun, dikarenakan mereka adalah orang-orang jelek, orang-orang busuk, dan mereka adalah orang-orang najis. Ya, kekufuran mereka, najis kekufuran mereka. Ya, ini tidak bisa ya dibersihkan, disucikan ya dengan panasnya neraka Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan dosa-dosa besar yang ada pada muwahhidin. Wal jannatu darun thayyibah, sedangkan jannah adalah negeri yang baik, negeri yang suci. La yujawirullaha fiha, tidak ada yang pantas untuk mengisinya. Ya, yang mereka menjadi penghuni negeri yang penuh dengan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, illa thayyibun, kecuali orang-orang yang bersih, orang-orang yang baik. Wahumul mu'minuna, mereka itu orang-orang yang beriman. Wal muslimun, orang-orang yang berserah diri. Ala ikhtilafi manazilihim fil jannah, dengan perbedaan tempat-tempat yang mereka tempati dalam jannah. Fal jannatu yadkhuluha ahluha bimahdi fadlillahi wa rahmatihi wa ihsanihi ilaihim. Maka ketahuilah bahwa jannah Allah Subhanahu wa taala, penghuninya yang Allah tetapkan bahwa mereka akan menjadi penghuni jannah, memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala semata ya, semata dengan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta ihsan darinya, dari Allah kepada mereka. Untuk kita ingat sekali lagi bahwa dimasukkannya ahlul jannah ke dalam jannah itu semata karunia, rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau mau dinilai dari amalan seorang hamba, seandainya pun sejak terlahir ya dia bisa ibadah kepada Allah, bisa salat, bisa berpuasa hingga akhir dari kehidupannya, tidak pernah maksiat sekalipun, maka nilai amalan yang dilakukan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan selama dia hidup di dunia. Maka apalagi untuk bisa menjadi pembayar nilai jannah. Oleh karena itu sekali lagi, masuknya ahlu jannah ke dalam jannah itu semua murni semata fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan amalan? Padahal tadi sudah disebutkan bahwa amalan adalah sebab yang menjadikan seorang masuk ke dalam jannah. Jawabannya benar. Ya. Amalan, dari amalan salih adalah sebab yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala masukkan seorang hamba ke dalam jannah. Bukan nilai, tetapi hanya sebab. Wa yaktasimuna manazilaha bi salihi a'malihim, dan mereka mendapatkan bagian-bagian dari tempat-tempat di jannah dengan kesolihan amal-amal mereka. Dengan kesolihan amal-amal mereka. Sesuai dengan amal-amal yang dikumpulkan oleh mereka di kehidupan dunia itu, bagian yang mereka dapatkan di jannah. Adapun sekali lagi, ya, masuknya ke dalam jannah bukan karena nilai dari amalan. Sama sekali bukan karena nilai dari amalan itu. Karena nilai amalan kita, ya, seandainya mau dihargai untuk sebagai harga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di kehidupan kita di dunia ini, sungguh amal kita tidak cukup untuk membayarnya. Jadi amalan itu memiliki fungsi, ya, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menempatkan hamba-hambanya di dalam jannah sesuai dengan yakni amalan yang dikumpulkan, ya, di kehidupan dunia. Semakin banyak amal saleh yang dikumpulkan oleh seorang, semakin tinggi derajatnya dan semakin dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahum mutafawituna tafawutan 'aziman fi manazilil jannah wa ghurafiha. Maka mereka ahlul jannah benar-benar pada kondisi yang mutafawitun, yakni bertingkat-tingkat dengan perbedaan yang sangat besar, ya, di tempat-tempat yang mereka tempati di jannah. Dan demikian pula ghurfah-ghurfah, yakni tempat-tempat kamar-kamar yang mereka dapatkan, yang tentu sangat berbeda, ya, dengan kamar-kamar yang ada di dunia ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Al-ibadu kama qala Allah azza wa jal. Keadaan hamba-hamba Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Dan sungguh-sungguh kehidupan akhirat akbaru darajat, benar-benar tingkat-tingkat, derajat-derajat yang ada di sana, ya, derajat yang tidak bisa jadi dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Demikian besar perbedaan tingkatan yang ada. Dan demikian pula yakni tafdhil, ya, yakni pengutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka yang Allah masukkan ke dalam jannah, antara satu dengan yang lainnya demikian berbeda. Wa kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan keadaan mereka sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati la yatara'una ahlal ghurafi min fawqihim kama tatara'una al-kawkaba ad-durriya al-ghabira fil ufqi min al-mashriqi aw al-maghrib li tafadhuli ma bainahum. Sesungguhnya penduduk jannah benar-benar mereka saling melihat ahlul ghuraf, yakni orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan, ya, di kamar-kamar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di jannah, yang berada di atas mereka sebagaimana mereka yakni saling melihat al-kaukab ad-durriyah, yakni bintang yang bersinar yang berada di ufuk barat, ufuk timur ataupun ufuk barat. Jadi seperti, ya, seseorang yang melihat bintang, ya, perbedaan yang sangat jauh. Ya, ini keadaan ahlul jannah satu tingkat dengan tingkat yang lainnya. Ya, sebagaimana Nabi SAW memberitakan bahwa jannah terdiri dari berapa? 100 tingkat. Ya, di mana jarak satu tingkat dengan tingkat yang lainnya sebagaimana yang digambarkan di dalam hadis ini. Litafadhuli ma bainahum. Semua itu dikarenakan yakni kelebihan amalan yang ditempuh oleh mereka satu dengan yang lainnya di antara mereka. Qalu, kata mereka para sahabat, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya'i la yablughuha ghairuhum. Wahai Rasulullah, apakah yani kamar-kamar yang Allah siapkan yang ahlul jannah melihat mereka seperti melihat bintang di langit tersebut yang berada di ufuk barat atau timur? Itu ada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan para nabi yang selain mereka tidak mencapai tempat tersebut. Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bala, walladhi nafsi Muhammadin biyadihi rijalun amanu billahi wa saddaku al-mursalina. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan mereka itu demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membenarkan para rasul. Jadi ketika para sahabat bertanya, apakah tempat yang demikian tinggi, ya, itu tempat yang ditempati oleh para nabi, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mereka yang menempatinya setelah Nabi bersumpah, ya, dengan Rabbnya. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membenarkan para rasul. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita dalam golongan ini dengan keagungan dan kemuliaannya. Wallahu ta'ala alam subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.